Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali bacaan kita menyelesaikan dari al-wasl wal qata. Berikutnya qala wa kullu ma sa'altumuhu wa khurid ruddu kadha qalla ruddu kadha qul bi sama wal wasl sif. Wa kullu ma sa'altumuhu. Berikutnya pada wa kullu ma sa'altumuhu di surat Ibrahim ya. Pada kullu ma min kulli ma sa'altumuhu. Kulli ma ini dipisah ya. Dan ini tidak ada khilaf di surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini wa kulli ma sa'altumuh, surat Ibrahim ayat yang ke-34. Waqtulif, kemudian terjadi khilaf ya. Waqtulif yang selainnya adalah khilaf ya. Pada ruddu kada qul bi sama wal wasratif. Ruddu di surat An-Nisa. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-91 ya. Kullama ruddu ila al-fitnati kullama ruddu. Ruddu di Ibn Jazari hanya menukil satu lafaz ya di surat An-Nisa. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Ya, di surat An-Nisa ayat yang ke-91. Kada qul bi sama. Kada qul bi sama. Wal wasl sif. Ini yang khilaf yang pertama di surat An-Nisa ayat yang ke-91, kemudian yang kedua di surat Al-Mu'minun ya. Surat di ayat yang ke-44 ya. Kullama jaa ummatur rasuluha kazzabu ya. Pada kullama jaa. Ini khilaf ada disambung atau di wasal ya. Kemudian ruddu kada qul bi sama wal wasl sif. Yang ketiganya di surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Pada lafaz kullama ini di wasal dan di khilaf ini antara wasal dan sebagian ada tertulis dengan diwasalkan dan sebagian tertulis dengan dipisah antara kulla dan ma. Kemudian yang keempat di surat Al-Muluk ya. Di ayat yang ke-8, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha ya. Kullama ulqiya fiha. Ini ada yang tertulis dengan diwasalkan dan ada yang tertulis dengan di qata. Ini khilaf empat tempat ya. Pertama surat An-Nisa ayat 91 ini ya. Kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha. Kemudian yang kedua kullama jaa ummatur rasuluha kadzabu. Kemudian yang ketiga kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kullama dakhalat ummatun. Kullama. Kemudian yang ketiga di kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha ya. Nih. Dan yang apa masyhur pada dua yang pertama di surat An-Nisa dan surat Al-Mu'minun ini dengan dipisahkan. Kemudian yang dua yang terakhir di surat Al-A'raf dengan surat Al-Mulk ini adalah dengan disambung, dengan diwasalkan. Wal wasla sif, maka dikatakan wal wasla sif ini ya. Ini. Kemudian ini ruddu kada. Kemudian qul bi sama. Ini yang ke berapa? Ke-9 ya. 9 atau 10. Lafaz yang ke-10. Setelah kullama, berikutnya adalah lafaz bi sama. Jadi bi'sa dan ma. Ya. Qul bi'sa ma. Ini di dua tempat. Dengan disambung. Ya. Bi'sa ma. Dengan disambungkan. Dengan diwasalkan. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-90. Bi'sa ma ishtarau bihi anfusahum an yakfuru. Bi'sa ma ishtarau bihi. Bi'sa ma ishtarau bihi. Surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian yang kedua di surat Al-A'raf ayat yang ke-150 juga dengan bi'sa dan ma disambungkan diwasalkan. Qul bi'sa ma wal wasla ya. Sif. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Bi'sa ma khalaftumuni. Jadi surat Al-A'raf ayat yang ke-150. Maka kita lihat khalaftumuni washtarau ya. Jadi ini qul bi sama wal wasla sif ya. Katakan bi sama wal wasla dengan disambung pada khalaftumuni. Ini di surat Al-A'raf bi sama khalaftumuni washtarau di surat Al-Baqarah ya. Khalaftumuni bi sama khalaftumuni min ba'di di surat Al-A'raf 150. Kemudian washtarau di bi sama ashtarau bihi di surat Al-Baqarah ayat yang ke-90 ya. Ini ya. Kemudian fi maqta'a khalaftumuni washtarau fi maqta'a. Kemudian isyarat ya yang terjadi khilaf pada lafaz bi'sa dan ma ini antara wasal dan qata, antara disambung dan dipisahkan di surat Al-Baqarah yang kedua ya, di surat Al-Baqarah yang kedua di ayat yang ke-93 ya. Ayat yang ke-93 ini juga khilaf ya. Qul bi sama ya'murukum bi sama ya'murukum. Ya. Ya. Bi sama ya'murukum. Ini khilaf antara wasal dan qata. Kada qul bi sama. Kemudian berikutnya qala khalaftumuni washtarau fima, pada fi dan ma ya. Pada lafaz fima ya. Ini dipisah dengan di qata ya, maqtu pada lafaz fi dan ma. Ini yang ke-11 ya, lafaz yang ke-11 fi maqta'a, pada fi dan ma yang iqta'a yang dipisah maqtu. Ini ada 11 tempat ya, atau 11 ayat ya, yang bila khilaf. Yang pertama di surat Al-An'am ayat yang ke-145. Qul la ajidu fima uhiya ilay fima uhiya fi dan ma terpisah. Ya, di surat Al-An'am ayat yang ke-145. Kemudian yang kedua di surat An-Nur ayat yang ke-14. Ya. Fima afadtum bih. Li afadtum fihi. Fima afadtum fihi. Fima afadtum. Ya. Yang pertama diisyaratkan ini fima qa'a ya, pada ini ya. pada fima iqta'a yang pertama lafaz uhiya, ya. Pada lafaz uhiya, ya. Pada uhiya fima uhiya tadi, ya, disyaratkan dengan sebagian kata. Kemudian afadtum. Nah, kali afadtum. Di sini tidak ada idgham. Wad kemudian dengan ta, ya, berarti kan. Afadtum juga di surat Al-Baqarah di ayatul Hajj, ya. Fima afadtum fihi. Afadtum di surat An-Nur ayat yang ke-14. Kemudian ishtahat fima ishtahat. Wahum fima ishtahat anfusuhum. Di akhir surat Al-Anbiya, ya. Ayat yang ke-102. Pada surat Al-Anbiya yang ke-102. Ya. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Wahum fi mashtahat. Lafaz ishtahat. Ini ayat yang ke-3. Pada lafaz fima. Kemudian yablu. Pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-45. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, ya, fima atakum yang ke-5, ya, ke-4, ya, maudhi yang ke-4 dari lafaz fima yang maqtu'. Kemudian ma'an sani fa'alna, ya, dan yablu yang kedua pada lafaz fa'alna, ya. Ima fa'alna. Ya, ada dua, ya, sebelumnya. Yablu ma'an tani. Ada dua lafaz yablu ini di surat Al-Ma'idah ayat yang 48. Kemudian di surat Al-An'am ayat yang ke-165. Ya. Fima atakum. Ada lafaz yang sama. Fima atakum. Ya. Kemudian fa'alna. Ini maudhi yang ke-6, ya. Pertama uhiya, kedua fatum, ke-4 ijtahad, kemudian yablu ada 2, 6, ya. Yang ke-4, ke-5, kemudian yang ke-6-nya pada fa'alna. Yang ke-6-nya pada lafaz fa'alna di surat Al-Baqarah ayat yang ke-240, ya. Fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Fima fa'alna Al-Baqarah 240. Dan ini yang disebutkan tani fa'alna. Kemudian yang ketujuh, ya. Waqa'at. Fa'alna waqa'at ruma kila. Waqa'at di surat Al-Waqi'ah, ya. Waqa'at ini isyarat kepada surat Al-Waqi'ah di ayat yang ke-61. Wa nunsyiakum fima la ta'lamun, ya. Fima la ta'lamun. Maka sekali lagi di sini bisa berhenti pada fi, ya. Wa nunsyiakum fi, ya. Liyabluwakum fi, ya. Ini bisa di situ, ya. Kemudian yang ke-8-nya ruma tila. Rum di surat Rum, ya, di ayat yang ke-28. Rum di surat di ayat yang ke-28. Fima razaqnakum, pada fima razaqnakum. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 kila tanzirun, ya. Pada kila tanzirun ini isyarat di surat Az-Zumar, ya. Ini 2, 4 pada tanzil, ya, di surat Az-Zumar ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-46, ya. 9 dan 10-nya. Fima hum fihi yakhtalifun. Ini juga sama. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima hum fihi yakhtalifun dan fima kanu fihi yakhtalifun. Kemudian yang ke-11-nya di surat Syu'ara, ya, memberikan isyarat dengan Syu'ara, ya, pada lafaz Syu'ara, Syu'ara ini adalah di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-146, ya. Atutrakuna fima hauna aminin. Atutrakuna fima hauna aminin. Fima, ya. Ini 11:4 yang di qata, ya, dipisah. Dan ini bila khilaf. Dan selainnya, wa ghairaha silah, selainnya, yani selain 11 tempat ini, maka diwasalkan, tidak ada khilaf, ya. Wa ghairiha silah, ini yani sil, yani sambungkan, yani tidak ada khilaf sini. Ini tentang apa, 11 tempat, ya, yang dipisah. Kemudian selainnya adalah disambung. Baik. Namun sebagian, kalau tadi dikatakan itu tidak ada khilaf, sebagian mengatakan 10 yang pertama itu khilaf, ya. 10 yang pertama ada khilaf. Kemudian yang muttafaq hanya yang terakhir di surat Asy-Syu'ara. Ini ada yang mengatakan seperti itu, tapi mengatakan itu adalah khilaf karena itu yang al-amal, artinya yang masyhur semuanya adalah pada 11 tempat ini, semuanya adalah di pisah. Nah, sebagaimana Rosam kebanyakan menulisnya dengan dipisah. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada lafaz berikutnya. Fa ainama, ini yang ke-12. Lafaz yang ke-12, ainama. Aina dan ma. Fa ainama kan nahli sil wa mukhtalif fi dhullatil ahzabi wan nisaa wasif. Wasil fa illam huda alla naj'ala najma kaila tahzanu ta sa'ala. Fa ainama, ainama kan nahl. Yani sambungkan. Fa ainama kan nahli sil. Dan lafaz aina dan ma di seperti di surat An-Nahl, sil, maka sambungkanlah, ini diwasalkan, ini, ya. Kan nahli ini seperti di surat An-Nahl, ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. Ini seperti di surat An-Nahl. Pada lafaz fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Ini fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, ini bagi yang tidak tahu arah, ya. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Yang kehilangan arah atau tidak tahu arah kiblat, maka kemanapun menghadap itu adalah menghadap pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa ainama, maka di sini lafaz fa ainama dengan disambung. Seperti juga di surat An-Nahl di ayat yang ke-76. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Yuwajjihu. Perhatikan pada yuwajjihu, ya. Hak pertama disukun, hak kedua berharokat. Di itu kan sini, ya. Yuwajjihu. Ini dua yang pertama di surat Al-Baqarah, kemudian di surat Nahl dengan disambung antara aina dan ma. Wa mukhtalif, dan terjadi ikhtilaf di tiga tempat. Fidzullah, fidzullatil ahzabi wan nisaa wasif. Ya. Ini yang pertama di surat Asy-Syu'ara, ya, ini yang terjadi khilaf ainama pada aina dan ma. Ini di surat Asy-Syu'ara yang ke-92. Kemudian di surat Al-Ahzab, isyarat dzullah ini di surat Asy-Syu'ara. Kemudian Al-Ahzab surat Al-Ahzab ayat yang ke-61. Mal'unin aynama tuqifu ukhiru wa qutilu taqtila. Ya. Ya. Aynama ukhiru dengan wasal, ini khilaf ya, dengan diwasalkan. Kemudian yang ketiga, wan nisa di surat An-Nisa ya, ayat yang ke-78. Aynama takunu yudrikumul maut. Ini ya, tamatul pada yudrikumul maut. Kaf dengan kaf, kaf sukun pertama dan harokat yang kedua. Yudrikumul maut. Aynama takunu yudrikumul maut. Ya. Pada apa namanya ini aynama, kemudian perhatikan pada yudrikum tamatul saghir, kemudian pada al maut adalah madlin. Ya. Madlin di sini kalau dibaca pendek ya pendek. Sebagaimana kemarin kaidah yang sudah kita bahas. Pokoknya lin ini lebih lemah daripada mad. Ya. Agar jangan kemudian apa mendahului kepada mad. Ya. Ini ya ada dua surat yang khilaf. Fi dhullatil ahzab, tiga surat fi dhullatil ahzab wan nisa usif. Wasil. Kemudian wasil fa illam huda allan naj'ala najma'a kaila tahzanu ta'sau ala. Dan sil yani, sambungkanlah pada illam ya, pada in dan lam ya, ini yang ke-13 ya. Pada lafaz yang ke-13 in dan lam satu tempat saja di surat Hud ya, ayat yang ke-14. Fa illam huda yang dipisah. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Fa illam ya, dengan tidak ditulis nunnya. Ini satu di surat Hud. Kemudian yang ke-14 allan naj'ala ya, yang ke-14 an dan lan ini di dua tempat, najma'a dan kaila ya, pada najma'a allan naj'ala bukan naj'ala ya, dan najma'a ini isyarat dari sebagian lafaz dari ayatnya an dan lan yang disambung di surat Al-Kahfi ayat yang ke-48. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Ya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Maw'ida juga madlin ini. Allan ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua najma'a di surat Al-Qiyamah ayat yang ketiga. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Perhatikan najma'a idhamah tamatul mutlak ya, tamatul kabir ini ya. Harokat dua-duanya berharokat maka idhar najma'a idhamah ya. Allan najma'a idhamah. Perhatikan di ini ya. Pada apa namanya huruf-huruf yang sulit kita mengucapkannya a ya. Najma'a idhamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ini lafaz allan yang ke-14 ya. Kemudian yang terjadi khilaf pada allan ini di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Tapi dipisah ini lebih aula. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Alima an lan tuhsuhu. Di surat Muzammil ayat yang ke-20. Ini khilaf. Tapi Ibnu Jazari rahimahullahu taala tidak menyebutkannya di sini. Ya, ketika tidak disebutkan sepertinya dalam menunjukkan bahasanya beliau apa namanya merujukkan untuk dipisahnya. Dipisahkan yang disebutkan hanya yang di apa yang disambung saja. Berarti selebihnya adalah dipisah dengan di wa apa qata. Ini ya. Kemudian yang berikutnya allan naj'ala dan najma'a. Kemudian kaila ini yang ke-15 ya. Lafaz yang ke-15 kai dan la. Kai sendiri, la terus sendiri ya. Ini disambung. Kaila di empat tempat ini. Pertama tahzanu. Di surat Ali Imran. Likaila tahzanu ala ma fatakum. Likaila tahzanu. Satu. Kemudian likaila ta'saw surat Al-Hadid ya. Tadi surat Ali Imran ayat yang ke-153. Kemudian ta'saw di surat Al-Hadid ya, ayat yang ke-23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'saw. Perhatikan pada hamzahnya ya. Izharkan dan jahr dengan jahr dan syiddah pada ta'saw. Jangan seringnya disarat hamzahnya ini ya. Ini umumnya begitu. Hamzah ini sering disaratnya. Ini nanti mungkin kita praktek untuk pertemuan ini mungkin tidak mungkin ya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan lagi binillahi ta'ala kesini lagi khusus praktek ya. Ya. Insyaallah kalau ada acara ke Jakarta binillah ya. Akan saya buatkan bahan-bahannya. Tinggal langsung praktek dari yang sudah kita pelajari dari awal ya. Jadi ayat-ayatnya langsung di ini, ya. Karena untuk sekarang mungkin tidak memungkinkan ya. Sampai besok kayaknya mungkin tidak selesai ya. Masih ada beberapa hal yang mesti kita bahas. Masih ada apa hamzatul wasl, masih ada raum dan misalnya ya. Pernik-perniknya ini ya. Ini dan ini juga belum selesai ya. Baik. Tapi insyaallah ya. Karena itu kaidah-kaidah yang sudah kita apa teori yang sudah kita pelajari tolong di apa namanya ada taqid dicatat ya dengan baik ya. Dan nanti tinggal praktek ya. Nilai ta'ala. Baik. Kembali kaila tahzanu dan ta'saw. Ini lafaz yang kedua. Likaila ta'saw. Kemudian hajju 'alaika. Di surat Al-Hajj. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di ayat yang kelima. Wa taran arwa hamidah. Ya. Ini yang kelima. Di apa di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Kemudian yang ke empatnya. Hajju 'alaika. Alaika harajun ya, pada alaika haraj. Ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Likai la yakuna alaika harajun fi azwaji adayaihim idza qadha minhunna watara. Ini ya. Kisahnya dengan anak adopsi ya, kisahnya Zaid bin Harithah yang menikah dengan Zainab ya, binti Jahash ya, Al-Qurashiyah yang kemudian dicerai setelah dicerai dinikahi oleh Rasulullah padahal Zaid bin Harithah ini anaknya Rasulullah anak adopsi ya anak angkat ya ini anak angkatnya maka sebenarnya anak angkat itu orang lain ya anak angkat itu adalah tetap orang lain ya bukan siapa-siapa. Di sini kita lihat Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, ya. Dan di awal surat Al-Ahzab juga diingatkan bahwasanya tidak boleh menasabkan kepada yang bukan bapaknya, ya. Ini alaika haraj likai la yakuna alaika harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Qala, ini yang keempat, ya. Dan yang tersisa adalah di waqat'uhum, dan selebihnya adalah di qata', di isah, ya. Pada likai la, ya, yang tadi adalah disambung semuanya, selebihnya itu dipisah, ya. Di antaranya yang pertama di surat An-Nahl ayat yang ke-70 ini dipisah, ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Ini, ya. Perhatikan ini bagi yang menghafal antara surat Al-Hajj dengan surat An-Nahl hampir sama, ya. Ini yang sering tasyabuh. Satu, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Satunya, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'ah. Ada tambahan min di surat Al-Hajj, ya. Ini tempat-tempat yang mesti diperhatikan, ya. Karena tasyabuh persis, ya. Tapi ini yang pertama yang dipisah di surat An-Nahl ayat 70. Kemudian yang kedua di surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Wa huwa al-mawdi'ul awwal fiha. Ini yang di surat tadi juga sudah, likai la yakuna 'alaika haraj. Ini disambung. Likai la yakuna 'alal mu'minina, ini yang dipisah. Kemudian yang ketiga di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kai la yakuna, ini juga dipisah, ya. Ini tiga tempat yang dipisah, kemudian empat tempat yang disambung pada kai dan la. Berikutnya an dan man, yang ke-16, ya. Mawdhi' yang ke-16 atau lafaz yang ke-16. An dan man. Amman yasha, ya. Amman ini ada dua tempat. Pertama di surat An-Nur, ya, ayat yang ke-43. Fayusibu bihi man yasha. Fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. An man yasha. Ini dipisah di surat An-Nur ayat yang ke-43. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di surat An-Najm, ya. Man tawa, yang kedua di surat An-Najm, ya. Ayat yang ke-29. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, ya. Ammayyasha di sini di surat isyarat di surat Nur, ya. Ammayyasha, kemudian man tawalla di surat An-Najm ayat 29. Amman tawalla an dzikrina. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Ya. Ini dua tempat. Hanya dua saja. Kemudian selanjutnya amman yasha'u man tawalla yauma hum. Yauma dan hum. Perhatikan ini yauma hum. Ini yang ke-17. Ya, mawdhi' yang ke-17 atau lafaz yang ke-17, ya. Yauma dan hum dipisah. Ya. Ini di dua tempat, ya. Di dua tempat, yang pertama di surat Ghafir. Di surat di yaumahum di surat Ghafir ayat yang ke-16. Yaumahum barizuna la yakhfa yaumahum. Yang kedua di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Nih, yaumahum 'alan nari yuftanun. Ayat yang ke-13, ya. Kemudian ini yang ke-17, ya. Kemudian yang ke-18, lafaz yang ke-18, ma li hadza. ya, pada lafaz ma dan li. Ya. Ma li hadzal kitab. Ma li hadza walladzina haula tahina fil imam sil wa qila la. Ya. Ya, masih banyak sekali, ya. Mali pada ma ya. Dan lam sini li mali. Ini diisah di empat tempat ya, mali. Pertama hadza, mali hadza di surat Al-Furqan ya. Waqalu mali hadza ar-rasul ya'kulu at-ta'am. Ya'kulu at-ta'am yamshi fil aswaq ya. Ma li hadza di surat Al-Furqan yang ketujuh. Kemudian yang kedua di surat Kahfi. Ya. Perkataan orang-orang ahlun nar masyaallah salamal afiyah. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirata wa la kabiratan illa afsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Di surat Kahfi ayat yang ke-49 ya. Ini ma li hadza. Ya. Kemudian yang keempat ketiganya alladzina walladzina ya. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muqta'in di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-36 ya. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muqta'in anil yamini wa anil shimali izin ya. Walladzina. Kemudian haula yang keempatnya. Famalihaula'il qaumi la yakadzibuna haditha di surat An-Nisa ya. Ayat yang ke-78 ya. Ini empat tempat ini yang pada ma dan li ya. Baik. Cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi innallahi ta'ala. Ya. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.